Ya, Miller. Buat kamu, aku nomor berapa? Satu. Ih, masa? Satu saset Good Day Freeze, pakai air dingin, langsung jadi. Langsung ber... Good Day Freeze, kopi dingin, ya pakai air dingin.